datang, getarkan relung hati kecilku, agarkah terasa lagi senja yang hadir seperti dulu. Lari mengejar angin di tepi riuh debu. Terima kasih.